Tajo que te va con. Venga. Bueno, va a sonar. Endoctobib. Total ya, Fana. Apa Isa, wa? Apa Uman? Ikra'u. Wa antum julus. Ad-da'u. Ad-doktu. Ad-doktu. Doktu. Ad-dok. Dok. Dok. Gwain ya. Nah. Ad-doktu muratafi'un. Mur. Ada rupanya. Salah. Ad-doktu murat murtafiun wasukariun aidan wasukariu aidan mada hadas karena waktu dawa ambakti wa dawa sukari atagitu anaka lam tattabi'i hamiyah lam tattabi'il hamiyah. Hadza sahih. Aku tanawaltu kathiran minas sukariyat penduhun wan nasawiyat. Wa taqidu annaka lam tira tumarisi riyadah aidan. Awaltu dhalik. Walakin lam astati' fa anna mashghulun daiman halatuka khatiratun labuda minal hamiyah walabuda minal riyadah wa tanawalu dawa ad-dawa wahdah la yakfi ad-dawa wahdah la yakfi madha af'alu ya doktor ittabi'i hamiyah wa maris fil amr wa maris riyadah wa tanawal ad-dawa wa qabilni ba'da shahrin ad-dawfu adi at-tabib pada syahrin yuqabilul maridu tabib qala tabib antana abda'tu adi wa kadalika sukari mada masya Allah mada fa'alta ittaba'tu khamiyah wa marastu riyadhah wa tanawaltu ad-dawa ahsanta qabilni qabilni qabilni ba'da sitati syahrin sitati ashur insyaallah wa jazakallahu khairan. Nah, faddala. تناولت الدواء وتناول سكري أعتقد أنك لم تدلي الحمية هذا صحيح وقد تناولت كثيرا من السكري من السكريات والدواء والنساويات دهون دواء إيمانا duhun itu lemak-lemak itu loh, antum banyak makan lemak. Duhuni wa nasawiyah. Maksud itu anda kalam tadi Tuhan suriya wa ta'idun awal tu dalika walakin lal fa'anna mas'ulun dari ala tidak fakira labudda minal hamiyah walabudda minal riyadah ad-dawahu wahdahu la yakfi fada af'alu ya dhukur ittabil hamiyah samaris riyadah wa tanawal ad-dawah wa qabil libadah syafi تبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. طبيب أولا الدكتور عادي وكذلك السكري ما شاء الله ماذا فعل؟ اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء sanda qobli pada sita biasa insyaallah khair. Baik, Alan Nastamir. Hah? Napa? Enggak, kita baca saja. Abdul. Enggak, kita baca. Ini kita percepat, insyaallah kita lanjutkan nanti syarah Rasulullah. Nah, ini hanya perlu apa? Sungguh-sungguhan kita untuk menghafalnya. Al-insanu yahtaju ila tarwih. Bro. Al-insanu yahtaju ila tarwih. Alhamdulillahi ala salamatika ya Ibrahim. Alhamdulillahi ala salamatika ya Ibrahim. Syukran lak ana bi khairin walhamdulillah. Syukran lak ana bi khairin walhamdulillah. Madha hadath? Madha hadath? Limadha anta huna? Limadha anta huna? Ugmiya alayya wa ana fi syarikah wa indama aqaf wa indama afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustashfa. Ugmiya alayya wa ana fi syarikah wa indama afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustashfa. Ugmiya alayya yakni pingsan, afaqtu siuman sadar. Wa ma ra'yu tabib? Wa ma ra'yu tabib? Fahasani at-tabib wa qala li anta bi khair. Fahasani at-tabib wa qala li anta bi khair. Mal mushkilah? Mal mushkilah? Al-amru ajibun jiddan. Talaba minni at-tabibu an ughayyira usluba hayati. Al-amru ajibun jiddan. Talaba minni at-tabibu an ughayyira usluba hayati. Ughayyira usluba hayati. Ughayyira usluba hayati. Talaba minni at-tabibu an ughayyira usluba hayati. Talaba minni at-tabibu an ughayyira usluba hayati. Tughayyir usluba hayatik, madha yaqsud? Tughayyir usluba hayati, madha yaqsud? Qala li hayatuka kulluha amal la tarwiha fiha. Qala li hayatuka kulluha amal la tarwiha fiha. Ya lahu min amrin ajib. Ya lahu min amrin ajib. Sadaqa tabib fa hayati kulluha amal la tarwiha fiha. Sadaqa tabib fa hayati kulluha amal la tarwiha fiha. Wa bima nasahak? An aqdiya al-utlata fi baladin jamil. An aqdiya al-utlata fi baladin jamil. Ya laha min nasihatin tayyibah. Ya laha min nasihatin tayyibah. Al-utlatu kayfa naqdi? Al-utlatu kayfa naqdi? Al-utlatu ala al-abwab ya Aba Ahmad. Al-utlatu ala al-abwab ya Aba Ahmad. Ya laha min fursatin tayyibah ya Umma Ahmad. Ya laha min fursatin tayyibah ya Umma Ahmad. Kaifa sayakdi awladun al-utlah? Kaifa sayakdi awladun al-utlah? Kaifa sayakdi awladun al-utlah? Kaifa sayakdi awladun al-utlah? Hayya nunadil awlad wa nunaqishhum fil amr. Hayya ya ayyuhal awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad, awlad Hayya nunadil aulad wa nunaqishhum fil amr. Hayya nunadil aulad wa nunaqishhum fil amr. Fikratun tayyibah. Fikratun tayyibah. Saunadihimul an. Saunadihimul an. Ya Ahmad, ya Fatimah, ya Tariq, ya Nada, ya Badr. Ya Ahmad, ya Fatimah, ya Tariq, ya Nada, ya Badr. Yahdurul aulad. Yahdurul aulad. Kaifa nadzul utlata ya aulad? Kaifa nadzul utlata ya aulad? Auladu ya, bukan auladun. Nuridu ara'akum. Nuridu ara'akum. Ara safar ila masifin jamil. Ara safar ila masifin jamil. Ahsanta. Wa ma ra'yuki ya Fatimah? Ahsanta. Wa ma ra'yuki ya Fatimah? Ara amala hadiqatin lil bait. Ara amala hadiqatin lil bait. Ya laha min fikratin tayyibah. Ya laha min fikratin tayyibah. Falaysa fi baitina hadiqah. Falaysa fi baitina hadiqah. Ufadilu musyahadata baramij tilfaz. Ufadilu musyahadata baramij tilfaz. La mani'a min musyahadatil baramij mufida faqat sa'atan aw sa'atayn la mani'a min syahadati al-baramij la mani'a min syahadati al-baramij mufida faqat la mani'a min syahadati al-baramij mufida faqat sa'atan aw sa'atayn sa'atan aw sa'atayn wa madha taqulu nada وماذا تقول نداء وماذا يقول بدر وماذا يقول بدر سأقرأ كتبا كثيرة في العطلة سأقرأ كتبا كثيرة في العطلة سأل أبو وسأقرأ وسأسبح في البحر سأل أبو وسأقرأ وسأسبح في البحر عطلة سعيدة يا أولاد عطلة سعيدة يا أولاد Alaika bidatiddin. Alaika bidatiddin. Itu sunahnya kebalik. Alaika bidatiddin. Anta qalikun ya waladi, mada huna? Anta qalikun ya waladi, mada huna? Uridu zawaja ya ummi. Uridu zawaja ya ummi. Wala ajidul fatata al-munasibah. Wala ajidul fatata al-munasibah. Hadhihi laysat mushkilah. Hadhihi laysat mushkilah. Hadhihi laysat mushkilatan. Itu harapannya salah. Hunaka fatayatun kathiratun munasibatun lizawaj. Hunaka fatayatun kathiratun munasibatun lizawaj. Hal ta'rifina wahidatan munasibah? Hal ta'rifina wahidatan munasibah? Fatimatu bintu Salih. Fatimatu bintu Salih. Hadhihi ghairu munasibah, inna faqiratun la mala laha. Hadhihi ghairu munasibah, inna faqiratun la mala laha. Ma ra'yuka fi Zainab binti Abdullah? Ma ra'yuka fi Zainab binti Abdullah? Naam, hiya min usratin ghaniyah, walakinni sami'tu anna ghayru jamilah. Naam, hiya min usratin ghaniyah, walakinni sami'tu anna ghayru jamilah. Hunaka Huda bintu Abdul Aziz? Hunaka Huda bintu Abdul Aziz? Sami'tu annaha dhatu malin wa jamalin walakinni uridul hasaba wan nasab. Sami'tu annaha dhatu malin wa jamalin walakinni uridul hasaba wan nasab. Turidul mala wal jamala wal hasaba wan nasab hadhi la tuhaqqiqu sa'adah. Turidul mala wal jamala wal hasaba wan nasab hadhi la tuhaqqiqu sa'adah. Ma alladhi yuhaqqiqu as-sa'adata idhan? ما Idza arata as-sa'adah fa 'alaika bi dhati ad-din. Idza arata as-sa'adah fa 'alaika bi dhati ad-din. Dhati ad-din. Dhati ad-din. Ahsanti ya ummi. Ahsanti ya ummi. Hadha qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam fadfar bi dhati ad-din taribat yadak. Hadha qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam fadfar bi dhati ad-din taribat yadak. As-saharu kharijal bait. As-saharu kharijal bait. Ini salah juga sebenarnya. Betul kan Abu Usman? As-saharu kharijal bait. Bukan al-bait saharu kharija. Bergadang di luar rumah. Uridu an atruka zaujati. Uridu an atruka zaujati. La haula wala quwata illa billah, madza hunak? La haula wala quwata illa billah, madza hunak? La uhibbuha. La uhibbuha. La tuhibbuha. La tuhibbuha. Kaifa ishtamaha kull hadhihi sanawat? Kaifa ishtamaha kull hadhihi sanawat? La adri, la adri, la uhibbuha. La adri, la adri, la uhibbuha. Kunta taqulu daiman innaha zawjatun tayyibah wa mu'addabah wa muti'ah. Mada hadas? Kunta taqulu daiman innaha zawjatun tayyibah wa mu'addabah wa muti'ah. Mada hadas? Kuntu uhibbuha fi'lan walakinnaha taghayyarat kathira. Kuntu uhibbuha fi'lan walakinnaha taghayyarat kathira. Kaifa taghayyarat? Asbahat muhmilatan la tahtammu bi wala bil baiti, tahtammu bi nafsiha wa bi sadiqatiha faqat. Asbahat muhmilatan la tahtammu bi wala bil baiti, tahtammu bi nafsiha wa bi sadiqatiha faqat. Hal takallamta ma'aha fi hadzal amr? Hal takallamta ma'aha fi hadzal amr? Takallam tu ma'aha katsiran walakinha anidah. Takallam tu ma'aha katsiran walakinha anidah. Hal taghayyarta anta? Hal taghayyarta anta? Na'am, asbahtu asharu katsiran kharijal bait. Na'am, asbahtu asharu katsiran kharijal bait. Qad yakunu hadha huwa as-sabab. Qad yakunu hadha huwa as-sabab. La tashhar kharijal bait. Sa'afalu dhali. Sa'afalu dhali. Idan satahtamu zawjatuka bika wabi baitiha bi'idnillah. Idan satahtamu zawjatuka bika wabi baitiha bi'idnillah. Mustamir oh, naktabi. Naktabi ya kan. Kami berfilik al-Qadim, insyaAllah ta'ala. Dihafalkan sendiri-sendiri ya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.